Bila ku berjumpa, kau bikin ku terpesona. Hatiku berkata, seperti kau yang ku damba. Benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang memiliki. Aku tak bisa melihat kau bersamanya, tapi tak seharusnya dengan dia kau berjumpa. Jika kau merasa apa yang telah aku rasa, kau bilanglah saja kau tak lagi cinta dia. Benar hati tak bisa menahan lagi, pasti engkau akan ku nanti. Aku tak bisa melihat kau bersama. Terima kasih.